sejenak jalanku di suatu hari, menikmati indahnya kota ini. Ada kalanya ku telusuri lorong kecil, sekedar mengisi keinginan hati. Berbagai rasa membekas rapat di benakku, dan kini ingin ku kisahkan dalam lagu. Apa yang kulihat di saat itu, kaumku mal meratapkan kata sendu. Bangsaku tercinta, yang satu berjalan dengan segala kemewahan, yang lain terkapar di pinggir jalan sendu.